jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir. Teh? Teh siapa? Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang. Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus. Untung itu, bos. Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu. Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh jus bang. Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya. Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport.